قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila engkau melihat seorang ahlul bid'ah di sebuah jalan, maka tempuhlah jalan yang lain. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni hadha fihi at-tahdhiru min mujalasati ahli al-bid'i wa an la yaltaqi ma'ahu fi tariqin wa la fi ghairihi. Yaitu ucapan ini di dalamnya terdapat peringatan dari bermajlis dengan para ahlul bid'ah, dan agar seseorang tidak bertemu dengan ahlul bid'ah di sebuah jalan, tidak pula di tempat yang lain. Fa idza wajadtahu fi tariqin faghayyirhu li tariqin akhara, ya'ni tahashiyan wabti'adan min syarrihi. Maka apabila engkau mendapati seorang ahlul bid'ah di sebuah jalan, beralihlah ke jalan yang lain, yaitu dalam rangka menghindar dan menjauhi keburukannya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu, hadha rajulun yuhibbuhu sufiyyatu ويدعون أنه منهم فليأخذوا بهذه الأقوال وليخرجوا من البدع وليحاربوا أهل البدع على طريق الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau ini adalah seseorang yang dicintai oleh orang-orang sufi, dan orang-orang sufi mengklaim bahwa Al-Fudail bin Iyad merupakan bagian dari mereka. Maka hendaklah mereka, orang-orang sufi tersebut, mengambil ucapan-ucapan ini, dan hendaklah mereka keluar dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan hendaklah mereka memerangi para ahlul bid'ah di atas jalan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala al-fudailu bin Iyadin man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islami. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mengagungkan seorang ahlul bid'ah, maka sungguh ia telah membantu dalam meruntuhkan Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga berkata, barang siapa tersenyum di hadapan seorang ahlul bid'ah, maka sungguh ia telah meremehkan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Dan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang ahlul bid'ah, maka sungguh ia telah memutus tali silaturahim dengannya. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'a. Dan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala juga berkata, barang siapa mengikuti jenazah seorang ahlul bid'ah, ia senantiasa berada di dalam kemurkaan Allah Ta'ala sampai ia kembali. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, هذا كلام في بعضه نظر. Ini adalah ucapan yang sebagiannya butuh ditinjau kembali. من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa tersenyum di hadapan seorang ahlul bid'ah, maka sungguh ia telah meremehkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ya'ni la yambaghi mudahakatuhum wa mujalasatuhum lakin istihana bima anzalallahu shay'un 'azimun. Ma naqdiru naquluha qad yakunu yuridu da'watahu wa akhdahu ila tariqil khairi. Yaitu tidak sepantasnya tersenyum kepada para ahlul bid'ah dan bermajlis dengan mereka para ahlul bid'ah, namun meremehkan apa yang Allah turunkan, ini adalah sebuah perkara yang besar. Kita tidak mampu mengatakannya. Bisa jadi orang yang tersenyum kepada ahlul bid'ah, ia ingin mendakwahinya dan mengajaknya kepada jalan kebaikan. Idza dahakahu mu'anisan lahu, ya'ni mustakinan ila bid'atihi mu'ayyidan laha, fahadha la syakka annahu dalun wa la syakka. Apabila seseorang tersenyum kepada ahlul bid'ah karena dalam rangka bersikap ramah kepadanya, yaitu tunduk kepada kebid'ahannya, menguatkan kebid'ahannya, maka orang ini tidak diragukan lagi, ia adalah orang yang sesat tanpa ada keraguan sama sekali. Walakin qad yakunu tabassama fi wajhihi li gharadin akhara. Akan tetapi terkadang seseorang tersenyum kepada seorang ahlul bid'ah untuk tujuan yang lain. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalamu lamma sta'dhana alaihi rajulun falamma ra'ahu qala bi'sa akhul ashirati wa bi'sa ibnul ashirati. Rasul alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika, tatkala seorang lelaki meminta izin untuk bertemu dengan beliau, kemudian tatkala beliau melihatnya, beliau berkata, orang ini adalah seburuk-buruk saudara dari suatu kaum dan merupakan seburuk-buruk putra dari suatu kaum. Falamma jalasa tatallaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi wajhihi wanbasata ilaihi. Kemudian tatkala orang tersebut duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan keceriaan kepadanya dan bersikap ramah kepadanya. Falamma talaqa ar-rajulu qalat lahu Aisyatu, ya Rasulullah, haina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadha wa kadha thumma tatallaqta fi wajhihi wambasatta ilaihi. Kemudian tatkala orang tersebut telah pergi, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, tatkala engkau melihat orang tersebut, engkau mengatakan kepadanya demikian dan demikian, yaitu menyebut orang tersebut sebagai seburuk-buruk orang. Kemudian engkau justru menampakkan keceriaan di hadapannya dan bersikap ramah kepadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, mata ahittini fahashan, inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati man tarakahun nasuttiqa'a syarrihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, kapan engkau mengetahui diriku bersikap buruk? Sungguh seburuk-buruk manusia, sungguh orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang manusia meninggalkannya dalam rangka melindungi diri dari keburukannya. Asyahidu, intinya adalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tatallaqa fi wajhi hadzal ladzi wasafahu biqaulihi bi'sa akhul abirati alaihi salatu wassalamu. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam menampakkan keceriaan di hadapan orang ini yang beliau menyifatinya dengan ucapannya seburuk-buruk saudara dari suatu kaum. Fama nastati'u annakula inna man tabassama fi wajhi mubtadi'in istakhaffa bima anzalallahu. Maka kita tidak mampu mengatakan bahwasanya orang yang tersenyum kepada seorang ahlul bid'ah berarti ia meremehkan apa yang Allah turunkan. Nanzuru fi halihi. Semestinya kita memperhatikan keadaannya. In kana mustakhiffan naqulu mustakhiffun. Apabila ia meremehkan apa yang Allah turunkan, maka kita mengatakan bahwa ia meremehkan apa yang Allah turunkan. Wa in kana lahu qasdun akharu walaysa qasduhu liistikhfafa qasduhu da'watuhu masalan fa idza da'ahu fala budda an yuqabilahu bihusnil akhlaqi. Dan apabila ia memiliki maksud yang lain bukanlah maksudnya dengan tersenyum kepada ahlul bid'ah tersebut, meremehkan apa yang Allah turunkan, misalnya ia bermaksud untuk mendakwahi ahlul bid'ah tersebut, karena apabila ia mendakwahinya, ia harus menemuinya dengan akhlak yang baik. Qauluhu wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa menikahkan putri atau saudarinya dengan seorang ahlul bid'ah, berarti ia telah memutus silaturahim dengannya. hadza laisa haditsan, ini bukan hadis. Hadza aidan la yanbaghi lis-salafis sunni an yuzawwija maulayyatihi an yuzawwija mauliyatahu sahiba bid'atin. Ucapan ini juga bermakna tidak sepantasnya bagi seorang salafi sunni untuk menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang ahlul bid'ah. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan masing-masing kalian adalah seorang pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang orang yang ia pimpin. Fabintur rajuli wa ukhtuhu wa man lahu 'alayha wilayatun min ra'iyatihi huwa mas'ulun 'an hadhihi ar-ra'iyati. Maka putri seorang laki-laki dan saudarinya dan siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya berupa orang yang ia pimpin, ia akan ditanya tentang orang yang ia pimpin ini. War Rasulu alaihi salatu wassalamu hadzara min julasa'is su'i fa kaifa yuzawwijuha hadzal waliyyu mubtadi'an yakunu lahu as-sultatu wal haymanatu 'alayha wa tatulu sahbatuhu laha wa yatulu tasallutuhu 'alayha li'annahu la yardu 'anha illa idza kanat 'ala bid'atihi mimma qad yusayyiruha min ahlil bid'i. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan dari teman-teman duduk yang buruk. Lalu bagaimana mungkin wali ini justru menikahkan putrinya atau saudarinya dengan seorang ahlul bid'ah yang akan menguasainya? Sultah haimanah semakna bermakna menguasainya, dan akan panjang pergaulan ahlul bid'ah tersebut dengannya, akan panjang penguasaan ahlul bid'ah tersebut atas dirinya, karena ahlul bid'ah tersebut tidak akan ridho dengan istrinya kecuali apabila istrinya tersebut berada di atas kebid'ahannya, yang bisa jadi hal itu akan menjadikan istrinya tersebut termasuk dari kalangan ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tersisa dua pertemuan lagi, semoga Allah mudahkan.